Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Kita masuk pada mutiara berikutnya dari mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, yaitu mutiara yang ke-34. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul inna Allah azza wa jall qala idza ibtalaytu 'abdi bi habibataihi فصدر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jal berfirman, jika aku menguji seorang hambaku, artinya menguji adalah memberikan satu musibah pada kedua matanya yang dicintainya, fasabara, kemudian dia sabar, awatuhu minhumal jannah, aku akan gantikan untuk keduanya dengan surga, habibataihi, yang kalau diterjemahkan maknanya yang dua perkara yang dicintainya, disebutkan oleh rawinya sendiri yuridu ainaihi, yang dimaksud adalah kedua matanya. Jadi kedua perkara yang dicintai adalah matanya, karena mata sangat dicintai oleh seseorang, karena itu adalah hawasul khamsah, bahkan aham hawasul khamsah, di antara indera yang paling penting adalah kedua matanya. Maka kalau Allah uji seseorang hamba dengan satu kejadian yang akhirnya dia buta, kehilangan kedua matanya, fasabara, dan dia sabar, maka Allah akan gantikan apa yang hilang daripadanya dengan surga. Allah akan gantikan kedua matanya yang Allah cabut, kedua pandangannya yang Allah cabut, Allah gantikan dengan surga. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kumuslimin rahimani wa rahimukumullah. Tentunya yang namanya jannah tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alayha fanin. Semua yang ada di muka bumi ini fana. Akan sirna. Akan rusak. Akan lenyap. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Allah yang maha kekal. Adapun jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mengekalkannya untuk orang-orang yang beriman. Maka dunia dan seisinya enggak bisa dibandingkan dengan setetes dari jannah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kata Nabi, la mawdi'u sawtin aw la mawdi' sawti ahadikum fil jannah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha. La mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha. Satu jarak cemeti salah seorang kalian di dalam surga itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di atasnya seluruhnya. Disebutkan makna mawdi' sawtin, ukuran cemeti, itu kurang lebih 1 meter. Artinya 1 meter saja dalam surga, itu barakallahu fikum sudah mengalahkan seluruh dunia dan seisinya. Apalagi yang diberikan jannah adalah jannah yang arduha as-samawati wal ard. Kata Allah dalam Al-Quran, arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Padahal satu jengkal atau satu meter saja dari jannah, satu ukuran cemeti salah seorang kalian saja dalam surga, itu mengalahkan dunia dan seluruhnya yang ada di dalamnya, yang ada di atasnya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah mereka-mereka yang mendapatkan musibah, kehilangan salah satu dari panca inderanya, khususnya matanya, maka sabarlah. Karena niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan jannah. Di sinilah letak keterkaitan antara hadis ini dengan bab. Babnya tentang babus sabr, tentang kesabaran. Ternyata hadis yang menyatakan siapa yang mendapatkan musibah, kehilangan panca inderanya, maka dia akan diberi oleh Allah SWT atau akan diganti dengan jannah dengan syarat sabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dunia saja, orang-orang yang kehilangan salah satu panca inderanya, biasanya Allah berikan kelebihan dari sisi lain. Itu sudah rahmat dari Allah SWT. Orang yang buta, biasanya perasaannya lebih tajam. Orang yang buta, biasanya pendengarannya lebih tajam. Orang yang buta, biasanya hafalannya lebih kuat. Dia berjalan dalam keadaan menghafal jalan tersebut. Sehingga ketika orang yang matanya melihat saja, kadang-kadang lalai apa yang dihadapannya, orang buta tadi berkata, sebentar, bukankah di depan ini ada sesuatu, ada lubang begini-begini. Oh iya, bergeser ke kanan. Subhanallah, yang mengingatkan justru yang buta. Dia hafal di mana tempat ketika dia waktu itu merasakan di sini ada lubang yang berbahaya atau ada sesuatu yang akan menyakiti kakinya. Dia hafal. Makanya banyak penghafal-penghafal yang buta dan banyak ulama kibar yang juga buta. Karena memang ketika dia diambil oleh Allah pandangannya, dia sabar, Allah berikan gantinya dengan jannah nanti yaumul qiyamah, dan di dunia Allah gantikan dengan kekuatan hafalannya, dengan ketajaman perasaannya, dengan ketajaman pendengarannya. Kita enggak dengar, dia dengar. Ada sesuatu yang sangat lirih dan sangat pelan, dia dengar. Bentar, aku mendengar begini-begini. Semua yang kita tidak dengar. Ternyata yang benar adalah orang yang buta tadi. Ini barakallahu fikum, sehingga ketika ada sesuatu kejadian, orang buta bersama orang yang melihat, bahkan bukan satu, beberapa orang yang melihat, orang buta itu yang mengarahkan ke kanan. Mereka terheran-heran, dari mana kamu tahu kita harus ke kanan? Karena aku mendengar begini-begini-begini. Yang lain gak ada yang dengar. Ini khundirin a'azakumullah, kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Maka sabarlah wahai kaum muslimin. Apakah kadang-kadang seorang kehilangan matanya karena penyakit stroke misalnya, kehilangan pandangannya, ada yang kemudian kehilangan kemampuan untuk berbicara sehingga dia sepertinya ingin marah tapi gak bisa marah karena gak sabar. Padahal kalau dia sabar, insyaallah dia akan diberikan oleh Allah kelebihan dari sisi lain. Misalnya pendengarannya, dan dia bisa berbicara dengan isyarat tangannya atau dengan menulis di sebuah kertas dan sebagainya. Ketika lidahnya sudah tidak bisa lagi digunakan untuk berbicara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah kita mendapatkan dari Allah taala keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kesehatan, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia dan agama. Tetapi ketika Allah takdirkan sesuatu musibah, maka sabarlah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa sabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita banyak kesabaran. Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan muslimin. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Kalau sebelumnya tadi telah kita ikuti mutiara yang ke 34, mutiara 34 dari bab sabar. Dan masya Allah kita mendapatkan bahwasanya kenikmatan yang besar yang Allah berikan sebelum di dunia, di akhirat adalah Allah berikan juga di dunia. Baik, konsumen, kita akan ikuti beberapa tanya jawab. Dan alangkah baiknya bila sesuai dengan tema atau bab yang sedang kita bahas, sehingga akan semakin memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan juga lebih mengena kepada hati kita. Baik, pertanyaan pertama, apakah lafaz Allah jika ditulis dengan tulisan Latin sama hukumnya dengan jika ditulis dengan tulisan Arab? Misal tulisan Abdullah dengan tulisan Latin boleh tidak dibawa ke kamar mandi? Jazakumullah khairan. Nah, sebagian ulama menganggap bahwa itu adalah ta'adduban ma'allah. Ta'adduban artinya beradab kepada Allah SWT, sehingga jangan kita membawa lafaz-lafaz Allah atau yang mengandung lafaz Allah ke dalam kamar mandi, barakallahu fikum. Tetapi itu bukan perkara yang kemudian saklek, karena memang tidak ada dalil khusus tentang itu. Tetapi para ulama menganggap itu adalah ta'adub, sebagai adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuliakan ayat-ayatnya, memuliakan nama-namanya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita, anak saya meninggal dunia atas laporan dari beberapa pihak, dari sebuah perusahaan asuransi memberikan uang kepada saya, apakah saya boleh menerima uang tersebut, dan saya boleh menerima uang tersebut, dan apakah boleh menggunakan uang tersebut? Jazakallahu khairan. Allahu a'lam. Tanyakan kepada selain saya, barakallahu fikum. Bolehkah kita mengikutkan anak kita mengaji di tempat yang situ bercampur laki-laki dengan perempuan? Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Umur berapa, barakallahu fikum? Kalau misalkan masih kecil. Iya, kalau masih umur-umur TK dan sebagainya, mungkin masih bisa dimaklumi. Itu pun kalau memilih yang tidak tercampur antara laki dan perempuan lebih afdal. Barakallahu fikum. Kalau sudah beranjak, bukan dewasa, mumayyiz lah paling tidak, sudah mengerti ini cantik, ini tidak cantik dan sebagainya, itu sudah harus dipisah, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, ketika waktu sholat Jumat memberi sesuatu barang yang pelayannya seorang laki-laki, seorang laki-laki muslim yang tidak melaksanakan sholat Jumat, apakah ini berdosa membeli barang itu? Sesungguhnya ada larangan berjual beli setelah dikumandangkan adzan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wadharul bay'. Kata Allah dalam surat Al-Jum'ah, kalau sudah dikumandangkan adzan untuk salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka datangilah dzikrillah, ini salat Jumat. Wadharul bay', dan tinggalkan jual beli. Sehingga para ulama menganggapnya bahwa jual beli setelah adzan untuk Jumat adalah tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, ada ikhtilaf dalam masalah itu, tetapi menunjukkan bahwa sebaiknya kita tidak bertransaksi, karena Allah katakan darul bay', tinggalkan jual beli. Maka ta'atan lillah, sebagai ketaatan pada Allah, hentikan semua jual beli dan jangan ada transaksi, barakallahu fikum. Berikutnya, ada seorang laki yang wafat ketika masih hidup, dia pernah meninggalkan puasa Ramadan beberapa kali. Dia berasal cuaca panas dan dia merasa tidak sanggup. Namun setelah dia pindah tinggal ke daerah yang bercuaca dingin, dia pun melaksanakan puasa sampai akhirnya ia sakit selama bertahun-tahun dan ia tidak sanggup berpuasa, maka ia membayar fidyah hingga akhirnya wafat. Maka apakah ahli warisnya wajib membayar puasanya, Ustaz? Sebagai catatan, dia meninggal puasa sebelum dalam keadaan meninggalkan sholat dan ahli waris tidak tahu apakah dia telah bertobat atau belum. Serta ahli waris juga tidak tahu berapa kali Ramadan banyak puasa yang ditinggalkan. Jazakumullah khairan. Nah, yang rajih dari perbedaan para ulama tentang ini adalah bahwasanya seorang yang tidak berpuasa ada beberapa macam. Ada yang harus dibayar, seperti tidak berpuasa karena safar, tidak berpuasa karena sakit yang pada hari-hari tertentu saja. Ini jenis pertama, harus dibayar di hari lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Namun di sana ada jenis kedua, orang yang tidak berpuasa karena bukan perkara yang sementara, tetapi karena penyakit yang menaun atau karena ketuaan. Penyakit menaun itu artinya yang tidak diharapkan sembuh. Dengan istilah para fuqaha adalah al-marad la yurja bur'uhu. La yurja bur'uhu maknanya tidak diharapkan kesembuhannya karena memang sudah parah sekali dan bertahun-tahun atau berbulan-bulan yang akan lama. Ya. Maka yang demikian dianjurkan atau diajarkan untuk membayar fidyah. Termasuk jenis ini adalah orang tua renta. Karena orang tua renta enggak akan kembali muda. Berarti halangan untuk berpuasanya akan terus. Semakin tahun justru semakin tua. Maka membayar fidyah. Sehingga wallahu ta'ala alam, kembali kepada permasalahan yang ditanyakan, kalau orang itu meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, kira-kira masuk yang kemana? Apakah itu halangan sementara atau halangan yang berkelanjutan? Mati? Ya sudah halangan yang sangat-sangat-sangat-sangat berkelanjutan. Diharapkan hidup lagi? Nggak akan. Berarti apa? Fidyah tidak dibayarkan puasa. Barakallahu fikum. Tetapi fidyah. Adapun membayarkan hutang puasa orang yang meninggal, dalam hadis-hadis yang sahih, hampir semuanya masalah nazar. Ketika orang tuanya bernazar, kalau saya begini saya akan berpuasa, ternyata dia meninggal. Maka ditanyakan ya Rasulullah SAW, sesungguhnya orang tuaku memiliki nazar untuk berpuasa, bagaimana? Apakah aku harus sebenarnya bayarkan untuk orang tuamu? Bukankah kalau orang tuamu punya hutang, hendak kamu bayarkan? Sehingga, barakallahu fikum, membayar hutang puasa orang yang meninggal oleh ahli warisnya itu dalam puasa nadar. Adapun di dalam puasa Ramadan, hanya dua tadi, apakah halangannya menaun terus menerus atau halangannya sementara. Kalau halangan sementara dibayar puasa ketika sudah hilang halangannya, tetapi kalau terus menerus maka dibayar fidyah. Allah katakan untuk membayarnya iddatun min ayyamin ukhor, maka bayarlah di hari-hari lain. Tetapi kalau yang seterusnya, maka fidyatu ta'amu masakin atau fidyatu ta'amu miskin, hendaklah membayar fidyah dengan memberikan makanan pada orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan oleh si mayit. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, dan syukur akhir atas jawabannya dan juga kajian Islam yang semoga memberikan kepada kita manfaat. Komisi demikian tadi telah kita ketemu bersama acara Untai Mutiara Indah Imam Nawawi dan sekaligus tanya jawab sama beliau. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat yang besar. Amin Allahumma amin. Dan kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-Kalam kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Indosiar 91,8 FM. Siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان